Konsultasi Syariah. Cara mengetahui berhentinya haid. Pertanyaan. Saya masih bingung tentang cara mengetahui berhentinya haid, karena kadang muncul lendir kekuningan atau kecoklatan sampai berhari-hari. Mohon penjelasan tentang ini. Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab khusus masalah ini dengan judul Iqbal al-Mahid wa Idbarih, yaitu bab tentang datang dan berhentinya haid. Dalam bab tersebut, beliau membawakan athar bahwa dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada sufrah atau cairan kekuningan. Kemudian Aisyah mengatakan, "Jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat al-qassah al-baydha." Bukhari mengatakan, maksud Aisyah adalah jangan buru-buru merasa telah suci dari haid. Sahih Bukhari. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang mana al-qassah al-baydha pada keterangan Aisyah di atas. Pertama, al-qassah al-baydha adalah kapasnya masih utuh putih sebagaimana serpihan batu bata putih. Sehingga maksud perkataan Aisyah adalah jangan kamu terburu-buru menganggap sudah suci sampai kamu melihat kapas yang dimasukkan ke farji itu bersih atau tetap putih. Tidak ada bekas darahnya dengan berbagai macam warnanya, termasuk sufrah. Penafsiran ini diberikan Ibnu Rajab dan beberapa ulama lainnya. Kedua, al-qassah al-baydha adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Tafsir kedua ini merupakan tafsir Imam Malik Az-Zailai dan beberapa ulama lainnya. Sehingga maksud Aisyah adalah bahwasanya tanda sucinya haid itu dengan keluarnya cairan putih. Mausu'ah Kuwaitiyah dan Syarah Sahih Bukhari Ibnu Rajab. Kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini bahwa makna al-qassah al-baydha memuat dua makna di atas. Karena tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama ketika haid. Bagi wanita yang memiliki kebiasaan mengalami keputihan pasca haid, maka berhentinya haid ditandai dengan keluarnya cairan itu. Sementara bagi wanita yang tidak mengalami keputihan pasca haid, maka indikator berhentinya haid adalah kepastian tidak ada lagi cairan yang keluar. Sehingga ketika dibersihkan dengan kapas, maka kapas itu masih putih seperti semula. Fatwa Islam. Keluar cairan setelah suci. Jika setelah datang tanda suci dengan salah satu indikator di atas, kemudian muncul cairan keruh atau kekuningan atau kecoklatan, maka tidak dihitung sebagai haid. Sehingga tetap berkewajiban sholat, puasa, sebagaimana layaknya wanita suci. Ini berdasarkan keterangan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami tidak menganggap cairan keruh atau kekuningan setelah suci sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kesimpulan, cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan haid dihitung sebagai haid. Dan baru dikatakan haid berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan apapun. Cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah haid berhenti, baik dengan keluarnya keputihan atau sudah tidak lagi keluar cairan. Demikian, Allahu a'lam.